Matahari bocor ya Mas. Betul. Dan suasana bisa lebih dingin. Suasana hati bisa lebih dingin. Ada tiga lagu yang bakal dilantunin oleh Rena KDI Menata. Goyang pelan-pelan dulu sama Menata ya.